Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan yang berikutnya pada jenis-jenis isim ma'rifah, yakni jenis yang keempat. Al-ismu al-mausulu, yaitu isim mausul. Faslun, pasal, okay, penjelasan tentang al-ismu mausulu, isim mausul. Disebutkan di sini pengertian dari isim mausul dalam kitab ini. Al-ismu mausulu maftaqara ila silatin wa'aidin, yani isim yang membutuhkan silah dan membutuhkan a'id. Ini yang dimaksud dengan isim mausul. Ta'rif atau pengertian yang disebutkan di sini, isim yang membutuhkan silah dan membutuhkan a'id. Yang dimaksud silah, ya mungkin secara ringkas, nanti kalimat yang terletak sesudah isim mausul yang menjelaskan tentang isim mausul tersebut. Adapun a'id, itu dhamir yang terkandung dalam silatul mausul, yang terkandung dalam silah tersebut, yang kembalinya atau maknanya itu kembali pada isim mausul tersebut. Ini. Dan insyaallah nanti dalam penjelasan berikutnya masing-masing akan dijelaskan silah maupun a'id ini. Di sini akan dijelaskan lebih lanjut permulaan tentang lafaz-lafaz yang menjadi isim mausul. Dijelaskan wa huwa darban, isim mausul itu ada dua macam, ya, dari sisi lafaznya atau bentuk kata atau bentuk isim tersebut. Isim mausul ini ada dua macam, dua jenis, nasun wa mushtarakun, yaitu nas dan mushtarak. Nas di sini yakni makna yang terkandung dalam isim mausul tersebut itu tidak melampaui pada yang lain, tidak sampai kepada makna yang selain dari yang ditunjukkan oleh isim mausul tersebut. Misalnya nanti akan disebutkan insyaallah, tapi sebagai contoh, misalnya al-lazi, makna yang ditunjukkan oleh al-lazi ini untuk muzakkar dan mufrad. Nah, al-lazi ini termasuk isim mausul yang nas ini. Kenapa? Karena makna yang ditunjukkan itu tidak melebihi atau tidak melewati batasnya. Jadi al-ladhi tadi hanya digunakan untuk yang muzakkar mufrad, tidak untuk yang lain. Jadi terbatas hanya itu saja. Nah, isim mausul yang demikian ini yang disebut dengan isim mausul nas. Ya, jenis yang pertama. Adapun isim mausul mushtarak, yakni isim mausul yang mencakup beberapa makna yang berbeda-beda, mencakup beberapa makna yang bermacam-macam dengan satu lafaz, ya, dengan satu lafaz isim mausul. Ya, misalnya sebagai contoh isim mausul man, ya, isim mausul man ini termasuk isim mausul yang mushtarak. Kenapa? Karena man ini digunakan untuk yang muzakkar maupun untuk yang muannas. Jadi untuk semuanya, semua jenis muzakkar maupun muannas. Kemudian digunakan untuk yang mufrad maupun mustanna maupun jamak. Jadi untuk semua jumlah. Nah, ini untuk makna yang berbeda-beda, muzakkar muannas, mufrad, mustanna, jamak, ya, menggunakan satu lafaz, satu isim mausul ini yaitu man. Maka isim mausul yang demikian ini disebut dengan isim mausul mushtarak. Jadi satu lafaz untuk makna yang bermacam-macam. Dan semuanya ini kedua jenis isim mausul tadi, baik yang nas maupun yang musyarak, ini tetap terkandung dalam makna pengertian tadi, yakni isim mausul tersebut, baik yang nas maupun yang musyarak, ini membutuhkan silah dan juga membutuhkan a'id. Kemudian masing-masing dari jenis tersebut, al-mausulun nasu, isim mausul yang nas. Fannasu samaniyatu alfadhin. Yang nas, isim mausul yang nas ini, ada 8 lafaz. Ada 8 lafaz. Wahia, yakni, alladhi, alladhi lil mufradi al-mudhakari. Lafaz yang pertama, yakni alladhi. Alladhi, ini untuk mufrad mudzakkar. Ada yang menambahkan dengan al-aqil, untuk yang aqil. Mufrad mudzakkar al-aqil, yang berakal. Untuk mengingatkan bahwasanya dari sisi akal ini, atau pembagian isim dalam bahasa Arab, tidak dari sisi akal. Di sana ada isim yang aqil dan yang ghairu aqil. Nah, di sini alladhi ini digunakan untuk mufrad muzakkar yang aqil. Ini secara umum demikian ya. Baik. Karena nanti akan ada catatan di penjelasan berikutnya. Tapi secara asal demikian. Ini untuk yang aqil mufrad muzakkar. Kemudian yang berikutnya, wallati lil mufradatil muannasati. Isim mausul allati untuk mufradah muannasah. Jadi satu perempuan. Ini al-aqilah, yang aqil. Al-aqilah, ya, tambahkan ta'kid ya untuk muannas, al-aqilah, yang aqil, muannas. Ini. Kemudian yang berikutnya, walladzani lil musanna al-mudzakkari. Alladzani isim mausul untuk musanna mudzakkar, dua orang laki-laki. Wallatani lil musanna al-muannasi, dan allatani untuk isim mausul musanna dan muannas, dua orang perempuan. Baik. Nah, kedua isim mausul ini, baik yang alladzani maupun yang allatani, ini fi halati raf'i, digunakan pada keadaan rafa'. Pada keadaan rafa', yakni pada bentuk musanna yang marfu', kedudukan dalam kalimat dalam kedudukan yang rafa'. Ya, mungkin sebagai mubtada atau sebagai fa'il, ya. Ini digunakan dalam keadaan rafa'. Kemudian isim mausul yang berikutnya, walladzaini wallataini. Alladzaini allataini. Jadi sebelumnya dibaca fathah ya, alladzaini allataini. Ini untuk musanna, sama dengan yang sebelumnya untuk musanna. Alladzaini untuk yang mudzakkar, allataini untuk yang muannas, sama-sama musanna, jumlahnya dua. Fi halatayin nasbi wal jarri, pada keadaan nasab dan jar. Pada keadaan nasab dan jar. Jadi pada bentuk musanna ketika mansub atau berada dalam kedudukan nasab, dan juga ketika berada pada kedudukan jar. Ini. Dan di sana tentang ini, sebagaimana yang ada yang terjadi pada isim isyarah sebelumnya untuk yang musanna, di sana ada khilaf, wallahu a'lam. Ya sekedar diketahui, ada pun untuk merojihkan mana yang lebih kuat, mungkin belum saatnya. Karena mungkin masing-masing punya hujahnya, wallahu a'lam. Tapi di sana ada khilaf di sini, ada yang berpendapat ini mabni, alladzaini, alladzaini. Alladzani yang tadi musanna yang marfu' ya, alladzani allatani untuk yang marfu' yang rafa', kemudian alladzaini allataini untuk yang nasab dan jar. Ada yang berpendapat ini mabni dengan masing-masing tanda tersebut, masing-masing keadaan tersebut, sebagaimana pada isim isyarah yang sebelumnya untuk musanna, hadzani hatani, hadzaini hataini, atau yang semisalnya. Tetapi ada pula yang berpendapat itu mu'rab dengan i'rab musanna. Wallahu a'lam, yang jelas ada dua pendapat ini, ada punya rajih, wallahu a'lam. Masing-masing punya hujahnya insyaallah. mungkin di lain waktu, bukan di sini ya. But. Kemudian isim mausul yang berikutnya, wal ula wal ladzina, yakni al ula, al ula dan al ladzina. Al ula ini dengan membaca pendek, al ula ini dengan adanya alif maksurah tadi dan itu wawunya tidak diucapkan ya, ula dibaca pendek. Tapi terkadang ada juga yang membaca dengan panjang. Menjadi apa? Al-ula'i. Ada yang memanjangkan. Terkadang. Tapi yang banyak digunakan dengan yang qasar, yang pendek. Al-ula. Ini. Dan terkadang juga ditulis tanpa wawu. Jadi langsung hamzah ke lam. Al-ula. Karena memang wawu itu tidak diucapkan, tertulis tetapi dia tidak diucapkan. Tetapi juga tadi terkadang dia tidak ditulis wawunya. Ini untuk al-ula. Kemudian yang berikutnya al-ladzina. Ya, di sini untuk al-ladzina disebutkan bil ya'i mutlaqan, dengan ya secara mutlak. Al-lazina sebelum ya di kasrah, dan ini dengan ya secara mutlak. Sebelum nun itu akan ya, ya. Al-lazina secara mutlak maksudnya apa? Digunakan untuk semua keadaan i'rab, baik rofa, nasab maupun jar, dengan ya semuanya. Al-lazina ketika rofa ya al-lazina, ketika nasab ya al-lazina, ketika jar juga demikian, al-lazina dengan ya. Sehingga di sini disebutkan bil ya'i mutlaqan, secara mutlak ya, dengan ya untuk semuanya. Li jam'il muzakkari, untuk jamak muzakkar. Jadi al-ula dan al-lazina ini digunakan untuk jamak muzakkar. Baik. Al-aqil, yang mungkin sebagai tambahan, al-aqil yang berakal. Dan terkadang al-ula ini bisa digunakan untuk yang lainnya, untuk yang selain aqil. Nah, kemudian kenapa tadi disebutkan bil ya'i mutlaqan al-lazina, dengan huruf ya secara mutlak? Karena di sana ada lafaz yang lain disebutkan waqad yuqalu al-lazuna bil wawi fi halati raf'i. Terkadang disebutkan dengan lafaz al-lazuna dengan wawu. Jadi ada atau terkadang ini disebutkan dengan al-lazuna dengan wawu pada keadaan rofa, di mana pada beberapa keadaan, pada beberapa isim, wawu ini menjadi tanda rofanya isim tersebut. Sehingga di sini pada isim mausul untuk yang jamak ini, ketika rofa ini ditandai dengan wawu ini, al-lazuna bil wawi fi halati rofi. Pada keadaan rofa al-lazuna dengan wawu. Jadi perbedaan hanya keadaan rofa. Berarti untuk yang nasab dan jar tetap dengan ya. Al-lazuna. Ini ada yang menggunakan lafaz ini. Al-lazuna. Tapi ini lebih sedikit penggunaannya. Jarang ya. Ini. Yang banyak semuanya dengan al-lazuna. Beberapa kabilah dalam bangsa Arab menggunakan ini. Baik. Kemudian yang berikutnya isim mausul allati allai wallati wa yuqalu allawati allai hamzah kemudian ya, ya akhirnya allati dengan ta kemudian ya, dan terkadang dikatakan dengan allawati. Ada tiga lafaz ini li jam'i mu'annasi, untuk jamak mu'annas, jamak mu'annas perempuan. Wa qad tuhzafu ya'uha, dan terkadang ya-nya ini dihilangkan daripada ketiga lafaz ini. Pada ketiga lafaz ini yang disebutkan tadi ada ya-nya, tapi terkadang ya itu bisa dihilangkan. Ya. menjadi allati, allati, allawati. Ini. Ya, jadi lafaz yang disebutkan itu ada ya pada huruf akhirnya allat, allai, allati, allawati. Tapi terkadang ya itu dihilangkan ya menjadi allai, allati atau allawati. Tentunya dari sisi pengucapan juga disesuaikan. Kalau ada ya dibaca panjang allai. Ya, kalau tidak ada ya, ya dibaca pendek allai. Ini. Jadi ini untuk jamak muannats ada tiga lafaz ini. Kemudian dari masing-masing lafaz isim mausul nas tadi disebutkan contoh-contohnya di sini. Nahu, contoh. Contoh untuk semuanya tadi dari awal ya, dari allazi, kemudian allati dan seterusnya. Perhatikan dalam ayat-ayat berikut ini. Yang pertama di surah Az-Zumar ayat yang ke-74. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Ya, allazi. Ini isim mausul tadi, ya. Secara asal tadi dijelaskan untuk mufrad mudzakkar. Tapi karena di sini dikaitkan dengan Allah dengan lafzul jalalah, ya dia terkait dengan makna pada lafzul jalalah tersebut. Baik. Secara lafaz ya, lafzul jalalah ini mufrad mudzakkar. Secara lafaz ya. Bukan zatnya kemudian mudzakkar, tapi lafaznya ini dianggap mudzakkar. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha. Surah Al-Mujadalah ayat pertama. Qawla allati. Jadi di sini menjelaskan seorang perempuan allati untuk mufradah muannatsah. Ya. Ucapan ya Allah, sungguh Allah mendengar ucapan seorang perempuan. Allati, ucapan dari seorang perempuan yang menjidal ya, menggugat engkau tentang suaminya. Ini. Contoh yang berikutnya, walladzani ya'tiyaniha minkum. Alladzani untuk mutanna mufrad. Dua orang yang mendatanginya di antara kalian di surah An-Nisa. Ayat yang berikutnya, Rabbana arinal ladzaini adallana. Wahai Rabb kami, tunjukkan kepada kami dua orang atau dua golongan yang menyesatkan kami. Di surah Fussilat. Yang berikutnya, wallazina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Jama' mudzakkar atau jama' secara umum allazina. Wallai ya'isna minal mahyawi. Wallai ini jama' muannas. Jadi para perempuan, wanita-wanita yang telah berhenti dari hayat. Ya'isna minal mahyaw, maknanya berhenti dari hayat. Ini. Kemudian yang berikutnya, wallati ya'tina fahishata. Allati itu panjang ya lamnya, bukan lati, bukan allati, tapi allati. Karena penulisan ayat menurut Mushaf Madinah ya seperti ini, itu dibaca panjang. Ini untuk jamak muannats. Dan perempuan-perempuan yang ya'tina fahishah, melakukan, mendatangi fahishah, yaitu perbuatan yang buruk, yang kecil. Ini. Jadi ini dari masing-masing ayat ini ditunjukkan contoh-contoh untuk isim mausul yang nas yang sesuai dengan makna isim mausul tersebut dari sisi jumlah ya, mufrad ataukah musanna ataukah jamak, dan juga dari sisi jenis ya, mudzakkar ataukah muannas. Ini. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Ini dulu untuk yang berikutnya insyaallah nanti dilanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya yang sebelumnya tadi, isim mausul nas. Ada 8 lafaz ya, sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Dan sudah ditunjukkan contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Quran Karim. Kemudian jenis yang berikutnya pada isim mausul, al-mausulul mushtaraku, isim mausul mushtarak. Jadi makna dari mushtarak, arti kata secara bahasa mushtarak itu yang berserikat, yang bersama-sama. Jadi sesuai dengan maknanya, jadi mushtarak di sini berserikat atau bersama-sama antara mufrad dengan musanna, dengan jamak, antara mudakkar dengan mu'annas. Ini menggunakan satu lafaz untuk semua makna tersebut. Wal mushtaraku sittatu alfazin, dan isim mausul mushtarak ini ada 6 lafaz. Hiya, yakni man, wa ma, wa ayun, wa al, wa du, wa za. Ada 6 lafaz isim mausul mushtarak. Jadi semua ini nanti digunakan untuk mudzakkar, mu'annas, dan mufrad, musanna, dan jamak. Fahadihi sittatu tutlaqu ala al-mufradi wal musanna wal majmu'. 6 lafaz ini digunakan secara mutlak untuk mufrad, musanna, dan jamak, untuk semuanya. Al-mudzakkari min dzalika kullihi, yang mudzakkar dari itu semuanya, mudzakkar mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jamak mudzakkar, semuanya. Wal muannafi, dan yang muannaf, mufradah muannafah, musanna muannafah, maupun yang jamak muannaf. 6 lafaz tersebut masing-masing akan digunakan untuk semuanya secara mutlak, sehingga dinamakan dengan mushtarak. Kemudian masing-masingnya dijelaskan satu persatu di sini. Man wa ma al mausulatani, man dan ma, dua isim mausul ini. Ini yang mungkin banyak digunakan atau yang sering kita jumpai, man dan ma al mausulah. Wa tusta'malu man lil aqili, man ini digunakan untuk yang aqil, wa ma li ghairil aqili, dan ma al mausulah, isim mausul ma ini digunakan untuk yang ghairu aqil. Secara asal, penggunanya demikian. Dibedakan dari sisi akal dan ghairu akal antara man dengan ma. Tetapi untuk yang tadi, dari sisi jumlah dan jenis, sama digunakan untuk semuanya. Baik. Contoh, taqulu fi man. Engkau katakan dalam contoh untuk isim mausul man. Yu'jibuni man ja'aka, membuatku kagum, takjub, atau heran. Man ja'aka, orang yang datang kepadamu. Di sini man bermakna apa? Dilihat pada kalimat sesudahnya ja'aka, ja'a. Ini fi'il untuk mufrad mudzakkar. Jadi man di sini bermakna semakna dengan alladzi. Artinya untuk mufrad mudzakkar. Jadi orang atau seorang laki-laki, orang laki-laki, satu orang ya, yang datang kepadamu. Ini makna dari kalimat ini pada isim mausul ini. Sesuaikan dengan silahnya, kalimat sesudahnya. Contoh yang berikutnya. Wa man ja'atka, dan siapa yang datang kepadamu. Maknanya apa? Satu orang perempuan yang datang kepadamu. Itu makna dari man. Semakna dengan allati. Jadi kalau untuk mengetahui maknanya bisa di kaitkan atau bisa disamakan dengan yang nas tadi, isim mausul yang nas. Man ja'aka, man di sini semakna dengan allazi, kemudian man ja'atka, man di sini semakna dengan allati. Jadi maknanya yu'jibuni allati ja'atka. Mengetahuinya dari silahnya, dari kalimat sesudahnya ja'at, ini fi'al jumlah fi'liyah, ya, fa'alnya mufrad, mu'annas, mufradah mu'annasah. Sehingga makna dari man adalah mufrad mu'annas. Wa man ja'aka, ja'aka, ada alif sesudah fi'il ini, alif tasniyah, ja'a, ada alifnya kan sesudah hamzah, sesudah huruf akhir dari fi'il tersebut. Ini menunjukkan fi'il ini atau jumlah fi'liyah ini untuk musanna, dua orang laki-laki. Karena tidak ada ta'nits untuk dua orang laki-laki, dan ini menjadi makna dari man al-mausulah dalam kalimat ini. Jadi, man di sini semakna dengan al-ladhani. Man ja'aka ini semakna dengan al-ladhani ja'aka. Wa man ja'ataka. Man ja'ataka. Ja'a, kemudian tambahkan ta, itu ta ta'nits, menunjukkan untuk mu'annas. Kemudian ada alif sesudah ta untuk musanna. Berarti ini untuk mu'annas musanna, atau musanna mu'annas. Berarti makna man tadi apa? Semakna dengan allatani. Jadi man ja'ataka, dua perempuan yang datang kepadamu. Wa man ja'uka, ja'u dengan wawu untuk jamak muzakkar. Berarti man di sini semakna dengan allazina, orang-orang yang datang kepadamu, jamak muzakkar. Wa man ji'naka, ji'na dari ja'a bertemu dengan nun niswah untuk jamak mu'annas menjadi ji'na, menunjukkan makna dari isim mausul man tersebut adalah allati, yakni untuk jamak mu'annas. Jadi para perempuan atau wanita-wanita yang datang kepadamu. Jadi ditunjukkan dari makna-makna tadi, masing-masing kalimat itu berbeda-beda secara makna, tetapi lafaznya sama, satu lafaz, yaitu man. Ini isim mausul musyarak seperti ini. Dan tadi disebutkan man untuk yang akil sebagaimana ditunjukkan dalam contoh kalimat ini. Secara asal untuk yang akil demikian. Jadi orang atau seseorang, ya, yang nampak secara zahir, ya, ya, yang akil itu orang. Ini. Wa taqulu fi ma, dan kemudian kau katakan dalam pada isim mausul ma untuk yang ghairu akil. Jawaban liman qala laka, ini sebagai contoh, ya, untuk memudahkan memahami. Ma di sini nanti digunakan sebagai jawaban terhadap orang yang berkata kepadamu, ishtaraitu himaran aw akanan, saya membeli seekor keledai jantan, himar itu keledai jantan, wa aw akanan, akan itu keledai betina. Dibedakan, ya, antara jantan dan betina, ya, pada unta, pada kuda dan yang lainnya juga ini dibedakan. Himaran, keledai jantan, akanan, akan itu keledai betina. Satu contohnya, saya membeli seekor keledai jantan atau seekor keledai betina. Au atau himaraini au akanaini, atau dua ekor keledai jantan atau dua ekor keledai betina. Au atau humuran au utunan, atau banyak keledai jantan atau banyak keledai betina. Jadi terkait pada ghairu akil, sesuatu yang tidak berakal. Contohnya binatang, ya, walaupun bernyawa, tapi ini ghairu akil. Nah, ada orang yang mengatakan ini kepadamu, kemudian tanggapanmu, jawabannya bagaimana terhadap ucapan orang tadi? Yu'jibuni ma ishtaraitahu. Ya, membuatku kagum, atau aku kagum, aku heran, aku takjub terhadap apa yang engkau beli. Ma ishtaraitahu. Ya, di sini ishtaraita, kemudian ada dhamir ha, hu, ha yang dhamma. Ini untuk mufrad mudzakkar, ini kembalinya pada ma al-mausulah tersebut. Berarti makna dari ma di sini adalah allazi untuk mufrad mudzakkar. Tadi kembalinya pada apa? Himar, seekor keledai jantan. Satu ekor keledai jantan. Mashtaraitahu dengan ma. Mashtaraitaha, bomir yang digunakan dalam silah, dalam kalimat ini, ishtaraitaha, bomir ha untuk mu'annasah, mufradah, satu perempuan atau betina karena terkait dengan keledai, satu ekor keledai betina, sehingga makna dari ma adalah alladhi. Kembalinya pada atan, satu ekor keledai betina. Mashtaraita huma, istaraita huma, bermerha diikuti mim dan alif, menunjukkan untuk mustanna jumlahnya dua, baik ini yang mudzakkar maupun yang muannas, jadi merujuk kepada himaraini au atanaini, dua keledai jantan ataupun dua keledai betina dengan isim mausul apa ma. Mashtaraita hum, nah, di sini dengan bomir ha yang diikuti mim, jadi sebagian berpendapat ini tetap boleh menggunakan bomir yang jamak untuk yang jamak ghairu akhir. Ya, sebagian berpendapat dikembalikan ke atau diubah ke mufrad muannas ya, tapi di sini sementara menggunakan yang jamak, yaitu bomir jamak ha yang diikuti mim, jamak untuk mudzakkar yang kembalinya pada humuran, ya, banyak keledai jantan. Jadi makna dari ma adalah allazina. Ini mashtaraita hunna bermerha diikuti nun tasydid, menunjukkan untuk jamak muannas, yaitu utunan banyak keledai betina, sehingga makna dari ma ini adalah allati atau allai, yakni untuk jamak muannas. Ini jadi ini isim mausul ma digunakan untuk ghairu aqil untuk semua makna secara mutlak, baik mufrad, mustanna maupun jamak, baik mudzakkar maupun muannas. Dan ini secara asal demikian, man untuk aqil dan ma untuk ghairu aqil. Kemudian di sini disebutkan yang berikutnya, wa qad yu'kasu dzalika, terkadang. Jadi qad ketika diikuti fi'il mudhari' yu'kasu, itu fi'il mudhari' ya. Qad diikuti fi'il yang mudhari' menunjukkan makna taqdir. Ya. Sedikit. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia disebut kadang-kadang. Tapi kalau qad bertemu fi'il madhi, maknanya apa? Taukid. Jadi beda makna dari qad. Qad. Qad jaa'a Muhammadun, misalkan. Maknanya sungguh Muhammad sudah datang. Karena qad itu masuk pada fi'il madhi. Qad jaa'a. Makna taukid. Sungguh Muhammad sudah datang. Tapi kalau qad diikuti fi'il mudhari', ini bermakna taqlil. Jadi menunjukkan sedikit atau kadang-kadang atau jarang. Jadi tadi secara asal man untuk aqil, ma untuk ghairu aqil, tetapi terkadang itu kebalikannya. Artinya apa? Man untuk ghairu aqil dan ma untuk aqil. Di sini disebutkan dengan contoh dari ayat Al-Qur'an, fatusta'malu man li ghairil aqili. Jadi man ini digunakan untuk ghairu aqil. Man isim mausul man ini digunakan untuk ghairu aqil. Okay. Buktinya atau dalilnya apa? Nahwu dalam ayat ini, faminhum may yamshi ala bab'lihi. Di surah An-Nur ayat yang ke-45. Ini terkait dengan tentang binatang melata ya. Binatang yang ada di muka bumi ini. Nanti bisa dirujuk ayatnya secara lengkap ya. Jadi di sini faminhum di antara mereka, yakni binatang melata tersebut, man yamshi ala babalihi, ada yang berjalan pada perutnya. Jadi man di sini untuk ghairu aqil, karena merujuknya atau kembalinya secara makna pada binatang hayawan, yang mana hayawan ini termasuk ghairu aqil. Jadi di sini bukan untuk orang, misalnya yang aqil, bukan orang yang berjalan pada perutnya, tetapi binatang yang berjalan dengan atau pada perutnya. Ini terkadang demikian. Watusta'malu ma lil aqili, dan terkadang juga ma mausulah tersebut digunakan untuk yang aqil. Untuk yang aqil. Jadi kebalikan dari hukum asalnya tadi. Ya, ma untuk yang aqil. Nahwu contoh sebagai dalil, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ma yang kedua, bukan ma yang pertama. Ma mana'aka, ini ma-nya istifham, bukan ma isim mausul ya. Yang mausul lima khalaqtu. Ma yang kedua di sini sesudah lam itu yang isim mausul. Ma mana'aka an tasjuda. Apa yang mencegahmu, yang menghalangimu untuk sujud? Lima khalaqtu biyadayya, terhadap orang yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Di surah Sad ayat yang ke-75 terkait dengan apa, kisah Nabi Adam alaihi salam dengan iblis, di mana para makhluk itu disuruh sujud kepada Adam kecuali iblis dianggan. Kemudian ditegur Allah dengan ayat ini. Apa yang mencegahmu, apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap apa atau sesuatu atau seseorang yang aku ciptakan dengan tanganku? Karena yang dimaksud di sini ma adalah siapa? Nabi Adam alaihi salam, itu akil. Ya, bukan hayawan, bukan nabat, tumbuh-tumbuhan, dan bukan yang lain, tapi itu akil, sesuatu yang berakal, manusia. Abul Bashar. Tapi di sini dalam ayat ini digunakan isim mausul ma. Jadi hukum asal man untuk akil, ma untuk ghairu akil, tetapi terkadang itu bisa terbalik. Man untuk yang ghairu akil dan ma untuk yang akil. Tentunya selama itu ada contohnya, ada dalilnya, apalagi ini dari ayat-ayat Al-Qur'an, itu ya bisa diterima demikian, itu menjadi satu kaidah yang penting yang harus diketahui. Jadi tidak membuat-buat sendiri, tapi semuanya itu ada contohnya, ada dalilnya, ada buktinya, ada syahidnya. Jadi kaidah-kaidah bahasa itu semua ada syahidnya, ada buktinya, ada contohnya. Baik. Ini untuk man al-mausulah dan ma al-mausulah. Baik. Yang berikutnya, ayun al-mausulatu, ayun isim mausul. Wal arba'atu al-baqiyatu, empat lafaz yang tersisa dari isim mausul mustarak ini, yakni apa? Ayun, al, zu, dan za. Tusta'malu lil'aqili wa ghairihi. Ini digunakan untuk yang akil dan yang selainnya. Jadi untuk akil maupun ghairu akil. Dan tetap seperti asalnya tadi, mustarak untuk semuanya secara mutlak, mufrad, mustana, jama', muzakkar maupun mu'annas, itu tetap berlaku secara mutlak. Kemudian di sini untuk akil dan ghairu akil. Ya, untuk ayun. Taqulu fi ayun, engkau katakan pada kata ayun sebagai contoh, yujibuni ayun qama. Di sini qama berarti ayun bermakna alladhi. Mufrad, muzakkar, akil. Wa ayun qamat, ayun bermakna allati, mufradah, mu'annasah, akilah. Wa ayyul qama musanna mudzakkar, wa ayyul qamata musanna muannas, wa ayyul qamu jama' mudzakkar, wa ayyul qumna untuk jama' muannas. Sawa'un kana al-qa'imu 'aqilan aw hayawanan, sama saja apakah yang berdiri itu 'aqil, manusia, untuk contoh yang zahir yang nampak ya, manusia misalnya, au hayawanan atau binatang, hewan. Yang mana hewan, binatang, ya, hayawan ini termasuk ghairu aqil. Jadi ayun qama ini bisa orang yang berdiri atau mungkin kambing yang berdiri. Bisa bermakna demikian. Yujibuni ayun qama, orang yang berdiri itu membuatku kagum. Atau kambing yang berdiri itu membuatku kagum. Bisa bermakna demikian, bisa akil, bisa ghairu akil. Ya, ini ayun. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, jadi lebih umum ya untuk akil dan ghairu akil, ayun. Kemudian yang berikutnya, sebagai tambahan, ayun di sini dalam penggunaan ya hanya lafaz ayun, artinya tidak diidhofahkan, tidak sebagaimana isim istifham ayun, Kalau isim istifham ayun, penggunaannya kan diikuti mudhaf ilaih ya. Tapi kalau isim mausul ayun ini dalam penggunaan ya hanya lafaz itu saja, tidak diidhofahkan, ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut. Ayun qama, ayun qamat dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, isim mausul yang isim mausul musytarak yang keempat yaitu al. Al-mausulah. Wa amma al. Adapun al, fa innaha takunu isman mausulan. Al ini menjadi isim mausul. Dia bisa menjadi isim mausul. Kenapa di sini disebutkan? Karena sebagaimana kita tahu secara asal atau pada pelajaran sebelumnya, yang namanya alif lam atau al itu dijadikan sebagai tanda untuk ma'rifah, menentukan sesuatu. Jadi menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu, yang sudah secara datnya tertentu, tidak secara umum, tidak makna keumuman. Itu alif lam, ma'rifah. Tetapi alif lam ini ternyata juga bisa digunakan sebagai isim mausul. Jadi dia bermakna isim mausul, tidak sekedar atau bukan ta'rif, bukan ma'rifah, tapi dia sebagai isim mausul. Bedakan ya. Ini dari sisi makna atau penggunaan bedakan. Kapan al ini menjadi isim mausul? Iza dakhalat ala ismil fa'ili au ala ismil maf'uli. Jika alif lam al tersebut itu masuk pada isim fa'il atau masuk pada isim maf'ul. Ya, jika alif lam itu masuk pada isim fa'il atau dia masuk pada isim maf'ul. Ya, misalnya kadaribi wal madrubi, seperti adaribu al madrubu. Ya, di situ alif lam masuk pada isim fa'il daribun menjadi adaribu. Bentuk daribun, adaribu ini kan bentuk isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun pada pembahasan sharaf. Kemudian al-mabrubu itu bentuk isim maf'ul. Mengikuti wazan maf'ulun. Ini juga pada pembahasan sharaf tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, pada isim fa'il dan isim maf'ul tersebut ketika dimasuki oleh alif lam, maka alif lam tersebut itu sebagai isim mausul. Kenapa demikian? Di sini dijelaskan ad-daribi, ad-daribu, al-madrubu, ai maknanya apa? Alladhi daraba. Jadi ad-daribu maknanya adalah alladhi daraba. Jadi dia semakna dengan silah atau dengan jumlah fi'liyah dari isim fa'al tersebut. Ad-daribu alladhi daraba, orang yang memukul. Perhatikan secara makna alladhi daraba, orang yang memukul. Ad-daribu maknanya ya sama, orang yang memukul. Karena dia semakna dengan jumlah fi'liyah ini, semakna dengan isim mausul beserta silahnya ini, maka alif lam di sini ini sebagai isim mausul. Demikian pula al-mabrubu di makna apa? Alladhi buriba, yang dipukul. Al-mabrub artinya yang dipukul. Yakni alladhi buriba, orang yang dipukul. Maknanya sama, isim mausul beserta silahnya dan aibnya. Maka alif lam pada al-mabrub masuk pada isim maf'ul tersebut, itu adalah alif lam mausulah, alif lam sebagai isim mausul. Dan ini hanya masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul saja, tidak pada yang lainnya, tidak pada masdar, tidak pada sifah musyabbahah atau mubalaghah ataupun yang lainnya, tidak, hanya pada isim fa'il dan isim maf'ul saja. Alif lam yang bermakna isim mausul. Wa nahwu, contoh dari ayat, ditunjukkan contoh dari ayat karena bukti atau dalil hujjah yang paling kuat dari ayat-ayat Al-Qur'an itu yang jadi rujukan paling utama untuk mengambil kaidah bahasa Arab ini. Nahwu, contoh dalam ayat di surah Al-Hadid, innal mustaddiqina wal mustaddiqati. Al-mustaddiqin, al-mustaddiqat. Ini bentuk isim fa'il. Oke, okay. Ini bentuk ism fa'il. Al-musaddiqin untuk jamak mudzakkar, al-musaddiqat untuk jamak muannas. Ya, ini bentuk ism fa'il dari fi'il apa? Kalau sodaka as-sadiq. Apa? Al-musaddiqin, al-musaddiqat. Al-musaddiq ya, kalau misalnya al-musaddiq ya. Mus-sad-diq. Apa? Ini perubahan dari asalnya al-mu-ta-sad-diq. Mu-ta-sad-diq. Di situ ta dielukamkan pada sad. Menjadi al-mustaddiq. Al-mutasaddiq berarti fiilnya tasaddaqa. Tasaddaqa ya tasaddaqu mutasaddiq. Kemudian ta dielukamkan pada sad menjadi al-mustaddiq. Ya fiilnya tasaddaqa. Tafa'ala ya, maksudnya tafa'ala. Ini bentuk isim fa'ilnya pada sulasi mazid. Bisa dirujuk pada pelajaran sharaf ya. Nah, di sini alif lam pada al-musaddiqin, al-musaddiqat, ini adalah alif lam isim mausul, alif lam al-mausulah, karena dia masuk pada isim fa'il, dan tadi bermakna, semakna dengan isim mausul beserta silahnya, isim mausul yang nas, ataupun yang lain, yang diikuti dengan silatul mausul. Maknanya, al-lazina yatasaddaquna. Ya, misalnya ya, alladzina yatasaddaquna atau alladzina tasaddaqu. Kalau bentuk madhi ya tasaddaqu. Kalau jamak ya, gitu. Ini. Kalau mudhari ya yatasaddaquna. Ini. Kalau al-musaddiqati untuk yang muannas ya allati tasaddaqna. Ini. Jadi, karena semakna dengan jumlah fi'liyah tersebut, maka ini adalah alif lam al-mausulah. Ini contoh yang untuk isim fa'il. Adapun untuk yang isim maf'ul pada ayat yang berikutnya di surah At-Tur, was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Al-marfu' al-masjur ini bentuk isim maf'ul. Yang semakna dengan apa? Alladhi rufi'a. Al-marfu alladhi rufi'a, al-masjur alladhi sujira. Ini. Jadi kalau isim maf'ul itu fi'il yang digunakan adalah fi'il yang bentuk ma'lum yang disebutkan fa'ilnya, adapun isim maf'ul itu fi'il yang digunakan atau makna dari fi'il dalam bentuk isim maf'ul tersebut adalah bentuk fi'il yang majhul. Rufi'a, sujira, duriba itu bentuk fi'il majhul. Itu makna yang ada pada bentuk isim maf'ul. Jadi di sini alif lam al-mausulah. Kemudian yang berikutnya isim mausul yang kelima yang mushtarak. Zu. Zu al-mausulatu. Amma zu fakhasatan bilughati tayyi, bilughati tayyi'in. Lafaz zu ini khusus untuk logat kabilah tayyi, salah satu kabilah dari bangsa Arab. Ada namanya kabilah atau suku tayyi. Mereka, suku kabilah tayyi ini menggunakan lafaz zu sebagai isim mausul. Dan ini secara makna karena dia termasuk mustarak ya, digunakan untuk semuanya. Bagaimana makna mustarak tadi? Aku lupa katakan ja'ani dhu qamat. Maknanya allazi qamat. Wa dhu qamat maknanya allazi qamat. Wa dhu qama maknanya allazani qama. Wa dhu qamata maknanya allazani qamata. Wa dhu qamu maknanya allazina qamu. Wa dhu qumna maknanya adalah allazina allati humna. Jadi du bermakna isim mausul. Ini khusus untuk bahasa qabilah sayyid. Ini digunakan untuk semuanya, yaitu mustarak. Dan di sini zu ini berbeda dengan zu yang bermakna sahib, ya, berbeda. Kenapa? Dari sisi makna berbeda. Zu bermakna sahib, bermakna yang mempunyai. Tapi zu di sini adalah isim mausul. Okay. Jadi semakna dengan isim mausul atau makna dari isim mausul ini berbeda. Kalau zu yang bermakna sahib, dia akan menyesuaikan dengan sahibnya. Zu untuk mufrad mudzakkar, untuk muannas mudzakkar menjadi zatu. Jadi berubah lafaznya. Kalau itu zu bermakna sahib, dan zu yang bermakna sahib itu diikuti mudhaf ilai. Zu ilmin, ya. Zu ilmin, lelaki yang mempunyai ilmu. Ini diikuti mudhaf ilai, ilmin sebagai mudhaf ilai. Kalau perempuan yang berilmu, ya zatu ilmin. Ini zu yang bermakna sahib. Tetapi kalau zu yang berupa isim mausul, ini satu lafaz, artinya tidak berubah, digunakan untuk semuanya, baik mufrad, musanna, jama', baik mudzakkar maupun muannas, akil maupun ghairu akil, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi. Dan dia tidak diikuti mudhaf ilai. Tidak diikuti mudhaf ilai. Zu qama. Qama itu bukan mudhaf ilai. Qama itu silah. Silatul mausul, kalimat yang terletak sesudah isim mausul. Zu isim mausul, qama silatul mausul. Ini. Jadi bedakan, ya. Lafaznya sama, berbeda fungsi, berbeda makna, berbeda faedah. Kemudian yang berikutnya, za al-mausulatu, isim mausul musytarak yang keenam, yaitu za. Wa amma za fasyartu kauniha mausulan. Adapun za, syarat dia menjadi isim mausul. Jadi za, ya. Kalau diperhatikan pada pelajaran sebelumnya tentang isim isyarah, di sana disebutkan isim isyarah, lafaznya apa? Za. Za itu isim isyarah. Tetapi di sini disebutkan za al-mausulah, za yang bermakna isim mausul, za yang menjadi isim mausul. Tentunya ini ada syaratnya. Artinya apa? Kalau syarat terpenuhi, maka dia menjadi isim mausul. Kalau tidak terpenuhi, berarti apa za ini? Isim isyarah. Ya. Maksudnya demikian, ya. Kembali ke yang kemarin, isim isyarah za. Caranya apa? Yang pertama, ayyataqaddama 'alaiha, yakni za itu didahului oleh ma al-istifhamiyatu. Ma istifhamiyah. Ma yang digunakan untuk bertanya. Za didahului oleh ma istifhamiyah, maka za itu adalah isim mausul. Nahwu, contoh. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, di surah Al-Baqarah, mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan. Za di sini isim mausul. Kenapa? Karena didahului oleh isim istifham ma. Madza. Ini isim mausul. Maknanya apa? Ma alladhi yunfiqun. Ma alladhi yunfiqun. Apa yang mereka infakkan. Nah, maka ini isim mausul. Syarat yang berikutnya, didahului ma istifhamiyah atau man al-istifhamiyah. Atau man al-istifhamiyah. Man yang bermakna untuk bertanya. Nahwu, contoh. Man za ja'aka. Man za ja'aka, siapa itu orang yang datang kepadamu, orang yang mendatangimu, orang yang mendatangimu. Makna dari kalimat ini, man za ja'aka, siapakah orang yang mendatangimu. Berarti za di sini terletak sesudah man istifhamiyah, dia merupakan isim mausul, bukan isim isyarah. Ini syarat yang pertama. Za didahului oleh ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Kemudian syarat yang kedua, wa alla takuna za mulghatan. Keadaan dari za tersebut itu tidak mulghah, tidak dihapuskan, tidak dibatalkan, tidak dihilangkan. Bi ayyuqaddara tarkibuha ma'a ma. yakni susunannya itu ditakdirkan bersama dengan ma. Jadi susunan dari za tersebut itu ditakdirkan atau ada bersama ma dan tidak dihilangkan. Ya. Kalau tetap ada makna za tersebut, maka itu adalah za isim mausul. Nahwu contoh, madza sana'ta? Ya, madza sana'ta? Apa yang kamu lakukan? Ya, za di sini isim mausul. Karena dia tidak mulghah, dia tetap ada ya pada susunan tersebut ya, bersama ma dia tetap ada, tidak ditakdirkan. Ya, tidak bisa dihilangkan. Berbeda dengan isim istifham. Kalau isim lafumikum berbeda dengan isim isyarah. Kalau isim isyarah za itu bisa dihilangkan ketika diikuti atau ketika bersama dengan ma. Ya. Misalnya apa? Ma hadza kitabu, apa kitab ini misalkan, atau yang semisalnya ya. Nah, di situ za kalau sebagai isim isyarah dia bisa dihilangkan, bisa ditakdirkan. Cukup dengan isim istifham ma itu saja. Nah, kalau za bisa dihilangkan atau ditakdirkan hanya dimunculkan lafaz ma, maka itu za isim isyarah. Tetapi kalau tidak bisa ya, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditakdirkan, dia harus tetap ada, maka za tersebut adalah isim mausul. Madza sunata, apa yang kamu lakukan? Ya, tidak bisa ma sunata untuk makna isim mausul. Ya. Idza quddirat madza, jika madza ini ditakdirkan isman wahidan murakkaban, sebagai satu isim yang murakkab, yang berupa susunan. Ya, ma isim istifham bersama za isim mausul ini. Baik. Ini syarat yang kedua. Ya. Ini syarat untuk menjadikan za ini sebagai isim mausul sebagaimana dijelaskan di sini. Baik. Ini dulu ada yang ditanyakan? Untuk al tadi berarti enggak harus tertib, enggak harus tertib ya, enggak harus fa'il dan maf'ul. Isim fa'il ya, isim fa'il sama maf'ul. Isim maf'ul ya, tidak harus masing-masing kalimat sendiri-sendiri. Isim fa'il atau sebagai isim maf'ul. Itu lagi du yang di yang di mausul ini kayaknya kalau belakangnya dia CL, tapi kalau D yang sahih itu tidak isim. Iya. Iya. Gitu. Bisa dikatakan begitu. Iya, secara umum ya. Begitu. Yang jelas sesudah D mausulah itu kalimat. Karena nanti kaitannya dengan silah. Pada isim mausul kan ada silah, ada kalimat yang terletak sesudah isim mausul atau disebut dengan silah. Kalau sesudah D itu kalimat, jumlah, jumlah fi'liyah terutama ya, maka berarti zu itu isim mausul. Kalau elemen misalkan itu kan bukan jumlah, bukan kalimat, ini hanya isim satu kata mufrad, kata mufrad artinya satu kata, satu lafaz. Tapi kalau qama, qamat itu kan fi'il dan fa'il, dia satu jumlah, satu kalimat, satu jumlah mufidah. Itu yang membedakan zu al mausulah dengan zu yang bermakna sahih. Ada lagi? Secara umum untuk huruf lagi tayyib. Khasah bilugadi tayyib. Ya asalnya ini hanya digunakan untuk kabilah tayyib. Secara asal demikian. Tapi ada pun penggunaan wallahualam untuk sampai sekarang. Ya wallahualam. Sekarang. Atau kalau itu sudah apa istilahnya menyebar ya mungkin bisa. Asal tadi bedakan aja antara yang sahih dengan yang al-mausulah. Ada lagi. Baik, ini dulu untuk yang berikutnya insyaallah pembahasan tentang silah dan i'rab. insyaallah di waktu yang datang. Wala kumingkum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.